إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس جمع صلاة جمعة يا semoga dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala yang Allah telah menganugerahkan sekian banyak daripada nikmat-nikmatnya. Di antaranya nikmatul Islam, kemudian kita diberikan anugerah kembali oleh Allah, diberikan nikmatul fil Islam, kemudian Allah perkecil kembali menjadi nikmat kita diberikan kemudahan untuk menuntut al ilmu, yang mana ilmu merupakan amalan yang paling afdal, sebagaimana dikatakan oleh Syekh atau Imam Al Auza'i rahimahullah taala Ibnu Syihab, salah seorang guru besar daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan ma'ubidallah diafdal min fiqh, tidaklah Allah disembah dengan perkara yang lebih afdal kecuali afiqh, fikih, pemahaman. Pada kesempatan yang mulia ini, ikhwani fillah, termasuk sunnah yang dikerjakan pada salat Jum'ah, yaitu kita mempelajari atau kita membacakan surat Qaf. Khatib membacakan surat Qaf karena di dalamnya banyak kandungan yang agung akan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Dan manusia diajak untuk mengingat al-maut, karena setiap jiwa pasti akan merasakan al-maut. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun antum berada, pasti akan ditemui oleh al-maut, meskipun kamu dalam benteng yang sangat kokoh. Dan telah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabiah Ummu Hisham bintul Harith ibn Nu'man radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan ma hafiztu qaf ila min fi Rasulillah sallallahu alaihi salatu wassalam mimma yaqturu biha ala mimbar. Tidaklah aku menghafal surat Qaf kecuali langsung daripada lisannya Rasulullah alaihi salatu wassalam yang beliau biasa berkhutbah dengannya di atas mimbar pada hari Jum'ah. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Qaf, dan tentunya kita tidak akan membacakan sepenuhnya, dan kita akan ambil sedikit manfaat daripada surat Qaf. Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqqiyan 'an al-yamin wa 'an al-shimal qa'id. Dan tidaklah sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang diwaswasakan, apa yang dia berdetik dalam jiwa-jiwa mereka. Dikatakan oleh Imam Abu Fida Ibn Katsir rahimahullah taala, yakhbarullah taala an qudratihi 'ala al-insan bi annahu khaliquhu wa innahu muhitun bi jami' 'umrihi. Imam Ibn Katsir rahimahullah taala beliau mengatakan sungguh Allah pernah telah mengkhabarkan akan kekuasaannya kepada manusia, bahwasanya Allah dialah pencipta kalian manusia, dan ilmu Allah itu meliputi segala urusan daripada manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan sungguh kami lebih dekat pada seorang hamba ketimbang dirinya, ketimbang urat nadi yang ada pada lehernya. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah taala, hadhihi al-ayah, sungguh ayat ini menganjurkan alal insan, menganjurkan kepada setiap manusia hendaknya dia takut kepada Allah Jalla wa'ala, hendaknya dia muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala war-raqib fi jami' ahwalih, dia merasa diawasi pada setiap gerak-geriknya sehingga dia tidak terjatuh kepada apa yang namanya maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, hendaknya dia malu kepada Allah. Dan dikatakan oleh Syekhna Muhammad al-Imam hafizahullah ta'ala, barang siapa yang mau mempertebal imannya, memperkuat keimanannya, jagalah malu, jagalah sifat malu. Kemudian beliau berdalil, al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah, wa nusufati sur dhalikal yumul wa'id, dan nanti kenyataan tiup sangkakala, itulah hari yang kalian dijanjikan. Ma yalfidh min qawlin illa ladayhi raqibun atid, dan tidaklah kalian melafazkan dengan satu lafaz kecuali ada di situ raqib dan atid, di situ ada raqib dan atid. Dikatakan para ulama, disebutkan oleh Allah, ma yalfidh min qawlin, bentukin nakirah di siyaqin nafi yufidhul umum. Ayat ini mengandung umum. Seluruh ucapan kalian pasti akan dicatat oleh kedua malaikat Allah Jalla wa'ala. Disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dari Ali bin Abi Talha, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, sungguh setiap jiwa wa kullubikum pasti akan ditulis oleh malaikat, min syarri al khairin, berupa amalan kalian yang baik maupun yang buruk akan ditulis. Bahkan ucapan kalian akan benar-benar ditulis oleh malaikat, akaltu wa syarabtu wa jiktu wa dhahabtu wa ra'aitu, aku hari ini makan, aku minum, aku lihat, aku telah sampai, aku telah pergi, maka semua itu akan dicatat oleh malaikat. Ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, hendaknya kita muraqabah kepada Allah Jalla wa Ala. Sungguh setiap kita ada malaikatnya yang menjaga. Kemudian Abdullah bin Abbas berdalil dengan ayat Allah Jalla wa Ala, wa inna alaikum lihafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, sesungguhnya setiap kalian itu ada yang menjaganya, kiraman katibin, malaikat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian mencatat malaikat tersebut, ya'lamuna ma taf'alun, yang dia mengetahui apa yang kalian lakukan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Basri Abu Al-Hasan yang disebutkan oleh para ulama, kana kalamuhu kalamul anbiya, kana kalamuhu sunnah, dipuji oleh para ulama. Imam Hasan al-Basri al-Wa'il, seorang pemberi nasihat, beliau ucapannya layaknya sunnah, ucapan beliau layaknya ucapan para nabi, karena memang beliau pewaris para nabi al-ulama. Beliau berkomentar tentang ayat Allah Jalla wa'ala, anil yamini wa'anil shimali ta'in, di setiap kalian itu di sebelah kanannya dan sebelah kirinya ta'in, ada yang duduk, disebutkan syukani mutarsid, mengawasi kalian. Beliau berdalil, inna rabbaka labil mirsad, sungguh Rabb kamu benar-benar mengawasi kalian manusia. Beliau mengatakan, yabna Adam, wahai anak Adam, busitatlah kesahifah, sungguh dibentangkan untukmu lembaran-lembaran, wa kullu bikamalakan karinan yaktiran, dan setiap kalian ada dua malaikat yang keduanya dimuliakan oleh Allah dan keduanya mencatat, karinan yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. ahaduhum an yaminik wa al-akhar an shimalik, yang satu sebelah kanan kalian, yang satu sebelah kiri kalian. Fa ammal ladina an yaminik, adapun di sebelah kanan kalian, fayahfadhu hasanatik, dia akan menjaga di sebelah kalian, dia menjaga kebaikan-kebaikan kalian. Fa ammal ladina an yasarik, adapun di sebelah kiri kalian, fayahfadhu sayiatik, dia akan menjaga kejelekan-kejelekan kalian. Amalan kita dicatat oleh dua malaikat yang mulia. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, i'malu ma syi'tum. Sekarang beramallah sesuka hati kalian. Sedikit mau banyak silakan, walakin akan tetapi, hatta idza mitta, kalau kamu sudah mati, tuyat lakas sahifah, digulung lembaran tersebut. Kemudian wa ja'ala fi 'unuki, kemudian dikalungkan di leher-leher kalian, hatta tasruja yawmal qiyamah, sampai dibuka nanti hari kiamat. Oleh sebab itu beliau mengatakan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura, iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, oleh sebab itu Allah berfirman pada ayat yang lain surat Al-Isra, Allah berfirman, pada setiap jiwa itu sudah kami tetapkan catatan-catatan pada leher-leher mereka, dan kami akan keluarkan catatan tersebut nanti di hari kiamat dalam keadaan kitab yang sudah terbuka. Kemudian kata Allah, iqra kitabak, bacalah kitab tersebut, ini buku kamu, baca oleh kamu, kafa binafsika liyawma alaika hasiba, maka cukup bagimu sebagai hakim, cukup bagimu sebagai penghisab, hisablah dirimu sendiri. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin bin Abdullah alladhi la rasula wa la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allah lanjutkan firman-Nya, وَجَاءَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, dan sungguh akan datang al-maut, sakaratul maut, dengan hak, dan pasti akan menghampiri kalian. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, karena setiap jiwa pasti akan merasakan al-maut. Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala membawa riwayat dalam Sahih Bukhari, ketika Rasulullah SAW sudah payah, sakit yang membawa, menghantarkan beliau kepada maut, beliau mengusap keringat yang berada di wajahnya. Kemudian beliau mengatakan, La ilaha illallah, inna lil maut la sakarat, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Jalla wa'ala. Sungguh yang namanya al-maut itu ada sakaratnya. Yang namanya al-maut pasti akan datang, as-sakaratnya akan datang, sakaratul maut bilhaq. Ayol ikhwah, kita tinggal nunggu giliran, kapan giliran kita, dan siapa yang bisa menunda barang sedikit pun tidak ada. Allah katakan, kalla iza balagadit taraqi wa qila man raq, masa apabila telah sampai, siapa sudah sampai ke rautangan, wakil menerang, siapa yang bisa menyembuhkan dia? Tidak ada. Kalau sudah nyawa sudah dicabut oleh Allah Jalla wa'ala, siapa yang bisa mengembalikannya? Ayol ikhwah, persiapkanlah bekal, tazawadu fa inna khaira zadi taqwa, berbekallah, karena sebaik-baiknya zad adalah at-taqwa, dan sungguh taqwa merupakan wasiatnya Allah kepada orang-orang sebelum kita dan kepada kita secara umum. Walaqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, sungguh kami telah berikan wasiat kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, dan kepada kalian secara umum, ayuhal muslimun, apa wasiat Allah? An ittaqullah, bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Adapun benar datang dari Allah Jalla wa'ala, adapun salah itu dari diri saya pribadi, dan saya tobat kepada Allah. واخر دعوانا الحمد لله واقيم الصلاه.